إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله عز وجل maka kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan di salah satu daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk mencurahkan waktu kita dalam rangka untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dan juga kita saling berjumpa, mudah-mudahan kita saling bertemu itu karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala yang menghubungkan sebenarnya antara seorang murid dengan syekhnya, seorang murid dengan ustadznya, seorang murid dengan pengajarnya adalah ilmu, bukanlah perkara dunia. Dan juga bahwasanya suatu kenikmatan nanti seseorang itu bisa mengenali nilainya ketika kenikmatan itu luput darinya. Dan kenikmatan yang namanya ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya nikmat di dalam menuntut ilmu, nikmat di dalam mengamalkan sunnah. Ketika misalnya kita kembali ke kampung halaman kita, yang mana dengan satu hal yang sebenarnya kita tidak boleh juga mengabaikannya, yaitu dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan mereka, terutama di usia tua mereka. Dalam keadaan di sela-sela kita menuntut ilmu, tetap kita perlu memperhatikan hak-hak mereka, menjenguk mereka, melihat mereka keadaannya, memperhatikan apa yang perlu kita perhatikan tentang kebutuhan-kebutuhannya. Dan itu merupakan tatbikul ilm, pengamalan daripada ilmu. Yang ini tadi aktivitas yang selama ini kita kerjakan setiap harinya menuntut ilmu, maka ketika kita pulang ke kampung halaman, terasa kenikmatan itu. Terasa kenikmatan itu. Ketika kita mengerjakan salat berjamaah secara lima waktu, menjumpai dalam hal pelurusan shaf, merapatkan barisan, sangat. Kita merasakan keterasingan, kemudian merasakan ketidakenakan, karena berjumpa dengan orang-orang yang jauh dan tidak mengenal daripada ilmu. Disitulah kita mengenal nikmatnya yang namanya talabul ilm, nikmatnya namanya mengamalkan sunnah. Begitu pula ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mana tidak memahami dengan perkara-perkara sunnah, yang juga mereka tidak mengerti dengan perkara mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sangat-sangat asing di tengah-tengah mereka. Maka disitulah kita merasakan yang namanya butuhnya dengan perkara memperkuat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan. Kapan kita menyadarinya? Ketika kita jauh daripada kenikmatan tersebut. Maka sebelum kenikmatan itu dicabut, hendaklah kita mensyukurinya dengan menambah semangat dan mada upaya-upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri kenikmatan tersebut. Satu kenikmatan adalah yang kita rasakan nikmat aziarahillah, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Kam minan nas, betapa banyak dari kalangan manusia saling menziarahi dalam rangka maksiat, dalam rangka berbuat kesyirikan, dalam rangka berbuat kekufuran, dalam rangka memperturutkan hawa nafsu. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyin yang diberikan oleh taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengunjungi saudaranya lillahi taala, la min ajli dunia, bukan karena perkara dunia, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, merahmati mereka, dan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Begitu pula ketika misalnya ada di antara mereka yang berusaha untuk menyampaikan nasihat, berusaha disampaikan dengan penuh keikhlasan, penuh mada keinginan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang namanya suatu perkataan. Kalau orang berusaha menyampaikannya daripada lubuk hatinya yang paling dalam, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berberkah, menjadikannya berberkah, memiliki ta'sir, pengaruh di dalam hati-hati orang-orang yang mendengarkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan perkataan kita, amalan kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bergembiralah kita ketika kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada yang namanya ilmu, untuk cinta kepada yang perkara yang namanya mengamalkan ilmu. Jadi di sana ada perkara yang lebih berharga lagi, yaitu mengamalkan ilmu. Tidak cukup daripada kita sekedar berusaha mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi perlu juga kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan di dalam perkara menggapai keilmuan tersebut, ternyata di sana ada jalan-jalan yang telah digariskan oleh as-salafus saleh, yang telah digariskan oleh orang-orang salaf yang terdahulu. Jadi tidaklah satu perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara din agama Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh as-salafus saleh. Bahkan di dalam perkara manhajiyah, bagaimana caranya orang menuntut ilmu, sudah dijelaskan, sudah ada jalan-jalannya. Termasuk di antaranya, dan faedah ini kami mengambil istifadah daripada pelajaran Syekh Muhammad bin Mani' hafizahullah taala melalui telepon dari WhatsApp, ketika beliau membuka pelajaran kitab Al-Fawakihul Jamiyah. Di salah-salah pelajarannya beliau, beliau menjelaskan tentang perkara al-manhajiyah fi talabul ilm, bagaimana jalannya salaf dalam hal menuntut ilmu. Di sana beliau menyebutkan faedah dari perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, awwalul ilm an-niyah. Awwalul ilm an-niyah. Awal daripada ilmu itu adalah niat. Thumma al-istima', kemudian mendengarkan. Yang pertama adalah niat, kemudian al-istima'. Thumma al-fahm, kemudian dipahami. Thumma al-hifz, kemudian dihafalkan. Thumma Al-amal, kemudian diamalkan. Thumma an-nashr. Qala al-imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, awalul ilm an-niyyah. Thumma al-istima' Thumma al-fahm Thumma al-hifz Thumma al-amal Thumma al-nashr. Ini bisa dijumpai dalam kitab Ibn Abdul Barr Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Qala Abdullah ابن مبارك رحمه الله تعالى انتبه يا أولاد أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر من حفظ كل أما كيف سامع هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم الحفظ ثم النشر في بيان الدين. تفضل. كيف حفظ؟ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, awal al-ilm an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifz, thumma al-amal, thumma an-nashr. Kemudian coba kita perhatikan awal al-ilm an-niyyah. Pertama kali ketika kita menginginkan ilmu itu adalah niat. Niat yang perlu kita hadirkan. Apa niat kita dalam rangka menuntut ilmu tersebut? Apakah niat kita karena mau dikatakan syekh? Atau mau dikatakan ustaz? Atau mau dikatakan seorang alim? Niat perlu diuruskan. Maka niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu itu memiliki kriteria. Cirinya adalah yang pertama, menuntut ilmu itu dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Niat menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Mengawali daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan kewajiban yang kita perlu menjalankannya sebagai seorang hamba. Dalam artian, kita mengawali misalnya perkara akidah dan tauhid. Kita berusaha untuk membenahinya, meluruskannya. Kemudian dalam perkara ibadah salat, apakah salat kita sudah sesuai dengan salatnya Rasulullah SAW? Kalau belum, maka kita tuntut ilmunya. Bagaimana caranya mengadakan salat seperti salatnya Rasulullah SAW? Yang sebelumnya juga tata cara berwudu. Kita periksa, koreksi kita punya tata cara berwudu. Apakah sudah sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW? Kalau belum, maka kita tuntut ilmunya. Niat kita adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Begitu pula dalam hal artian ikhwa-ikhwa yang sudah berkeluarga, yang mana memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarganya, apakah dalam bentuk misalnya dia memiliki mata pencaharian berdagang, maka dia harus memahami apa hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara jual beli, karena itu berkaitan dengan amalan aktivitas kesehariannya. Maka dia menuntut ilmu yang berkaitan dengan hal itu, supaya dia betul-betul di atas ilmu ala basirah, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya yang berkaitan dengan amalan aktivitas keseharian yang dia kerjakan. Kemudian juga, mengangkat kebodohan daripada selain diri kita. Selain diri kita. Daripada keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu. Kemudian juga dalam rangka ad-difa', membela syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana caranya antum membela agama Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memiliki ilmu? Hal tersebut, apakah antum mampu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebodohan? Dengan akal pemikiran? Dengan perasaan-perasaan? Tidak bisa. Betapa banyak daripada kalangan orang-orang yang mendakwahkan daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak kokoh dalam pada keilmuannya, apa yang dia pakai? Perasaannya. Apa yang dia pakai? Otak-otaknya. Apa yang dia pakai? Kebanyakan orang banyak yang dia ikuti. Maka keliru dalam hal memberikan arahan-arahan, bahkan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan fitnah-fitnah. Berarti ad-difa', membela agama Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dengan ilmu. Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan pemahaman as-salafus salih. Dengan ilmu itu dia mampu untuk mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Dia mampu untuk mengatakan, katakanlah bahwasanya ini adalah jalanku. Saya menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah, bukan sekedar mereka-reka, bukan sekedar meraba-raba, tetapi ala basiratin, ala basirah. Kemudian juga ketika orang menuntut ilmu, tidaklah dipersyaratkan pada awal kalinya menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dijumpai bahwasanya dari perkataan as-salafus salih, mereka mengatakan talab dan ilm bighairi niyyah. Atau kunna natlub al-ilm bighairi niyyah. Kami dulu menuntut ilmu itu tanpa ada niat. Tidak ada niat yang hadir. Cuma karena melihat seorang muhaddis yang mana didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia, maka kami pun tertarik untuk mendatanginya dan pengen seperti mereka. Ternyata di salah-salah kami menuntut ilmu itu enggan untuk dituntut melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Talabna al-ilm liwaillah fa'aba an yakuna illa lillah. Kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena ilmu itu memang betul-betul kalau orang berusaha mendeteksinya, memeriksanya, mendudukkan ilmu yang sudah dia dengar, ilmu yang sudah dia mada pahami, ilmu yang sudah dia hafalkan, ilmu yang berusaha dia amalkan dan dia sebarkan, itu mau tidak mau harus mendudukkan pemiliknya untuk betul-betul tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang kelihatannya semakin bertambah keilmuannya, tetapi kok semakin menjauh daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti di situ niatnya belum lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga di salah-salah dia menuntut ilmu, dia terputus, berhenti, berarti di dalam perkara dia menuntut ilmu itu belum murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang betul-betul menuntut ilmu billahi ta'ala, sama saja kedudukannya. Dia berada di hadapan syekh, atau ada syekhnya, ada pengajarnya atau tidak ada, dia senantiasa akan berusaha memperhatikan ilmu itu. Tetapi kalau orang cuma menuntut ilmu karena mau dikatakan bahwasanya orang ini adalah muridnya si fulan, ketika pergi syekhnya balas, pergi juga dia daripada majelisnya tersebut. Atau tempat yang pernah ditempati mengajar syekh tersebut. Menghilang dia. Atau sekedar mau mendapatkan nama, orang ini pernah belajar sama syekh ini, pernah belajar sama orang Arab. Kemudian setelah itu dia bawa terbang dengan penyandaran itu. Kemudian dia mendapatkanlah sanjungan-sanjungan. Dan kita melihat dia kendor semangatnya dalam hal memperhatikan ilmu itu lagi. Berarti tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang perlu diluruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala sama saja ya akhi. Antum bersendirian atau di tengah orang ramai tidak berubah, tidak berubah. Tetapi sesuatu yang dibuat-buat ataupun istilahnya diinginkan dalam perkara itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah tidak ramai, sudah sendiri, malas dia untuk mengerjakan ibadah tersebut. Malas untuk menuntut ilmu. Buat apa lagi? Tidak ada lagi teman-teman yang menyaksikan. Tidak ada lagi ikhwah-ikhwah. Tidak ada lagi pengajar. Sudah. Larut. Dengan orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Ada orang yang melihatnya. Bersendirian dia di tengah orang ramai tetap. Tidak berubah. Senantiasa melazimi perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Orang yang mengerjakan ibadah karena menginginkan sanjungan manusia, itulah sifat-sifatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yurauna an-nas. Kalau dia berdiri untuk menegakkan ibadah salat, maka dia berdiri dengan penuh kemalasan. Kenapa? Karena ingin dilihat oleh manusia. Sekiranya tidak ada orang yang melihatnya, tidak salat dia. Tidak ikut salat berjamaah. Sekiranya tidak ada ikhwah-ikhwah yang menyaksikan, mungkin tidak ada majelis ilmu. Maka hal yang seperti ini perlulah diluruskan. Karena perkaranya, bukan perkara istilahnya supaya kita dipuji sama orang. Perkaranya kita berusaha mengumpulkan bekal-bekal amal soleh. Yang mana kita harapkan nanti di akhirat bisa menyelamatkan kita. Daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Awalul ilm an-niyyah. Niat perlu diluruskan. Ya walad. Tatalab. Luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara inilah perkara yang sulit. Sampai al-Imam Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri. Ma'alastu syai'an ashaddu min niyyati. Sufyan ibn Uyainah. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang saya obati dalam diriku melainkan perkara niat. Karena mudah sekali berbolak-balik. Mudah sekali berbolak-balik. Tetapi insyaAllah fa'innahu yasirun ala man yassarahullah. Mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengupayakannya. Aman yusabbir yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada upaya-upaya, usaha-usaha untuk membenahinya. Kalau tidak ada, apa yang antum mau benahi? Kalau tidak ada usaha. Perlu yang namanya mujahadatul nafs. Merangi perkara-perkara, dorongan-dorongan hawa nafsu yang mengajak kepada perkara yang jelek. Perlu dilawan. Kemudian, al-istima' mendengarkan. Setelah niat diluruskan, maka perlu kita mendengar. Dengan mendengar, insya Allah kita bisa mencerna, kita bisa memahami, mengambil faedah-faedah. Dan mendengar tidak cukup, mendengar begitu saja. Labudda minal infat. Mendengar dan terdiam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, istansitun nas, ya Jarir. Perintahkanlah kepada orang-orang untuk terdiam, wahai Jarir. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, nasihat pada para sahabatnya, menunjukkan bahwasanya ketika kita mendengarkan ilmu harus disertai dengan insat, terdiam. Bisa orang mendengar dalam keadaan dia bermain, bisa. Misalnya dia mendengarkan sesuatu atau menghadiri majelis ilmu, mendengar dia, tetapi gerak ke sana, kemari, ke sini. Mendengar. Tetapi dia tidak terdiam, mendengarkan dengan baik, penuh perhatian. maka dia tidak bisa mengambil faedah daripada ilmu itu. Kemudian juga, mendengarkannya itu juga harus dengan pendengaran yang betul-betul menghadirkan hati, pemikiran. Karena ada orang mendengar, menghadiri majelis, pikirannya itu tidak ada di dalam majelis. Hadir dia, mendengar dia, tetapi pikirannya tidak tertuju kepada apa yang didengar. Sehingga kalau selesai misalnya majelis, kita tanya dia, tidak tahu apa tadi itu faedahnya. Nah, karena memang pikirannya tidak ada. Jasadnya yang ada, tetapi pikirannya, perhatiannya tidak ada di dalam majelis tersebut. Maka bagaimana caranya dia bisa mengambil istifadah daripada ilmu tersebut? Ini adalah tarekat manhajiyah yang perlu kita perhatikan dengan baik untuk mengambil istifadah daripada ilmu yang kita cari. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu la dhikra, ada peringatan-peringatan, ada nasihat-nasihat bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati. Memiliki hati yang hidup, tidak mati. Kemudian hatinya hidup, tidak cukup dengan itu. Al-Qasama'ah, memasang pendengarannya, perlu perhatian. Wahuwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Hadir jasadnya, hadir pikirannya, hadir hatinya. Memperhatikan ilmu tersebut. Ini syarat untuk istifadah daripada Al-Quran dan ilmu yang disampaikan. Maksud dari kalau dikira liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Hadir. Dan perkara inilah juga yang diperhatikan oleh ulama salaf ketika mereka menyampaikan hadis, kemudian menyaksikan di antara muridnya ada yang tidak tenang, langsung dia tinggalkan majelis. Karena apa faedahnya antum sibuk berbicara, dia juga yang mendengar itu sibuk juga membuat majelis yang lain. Atau misalnya sibuk mencolek yang di sampingnya, atau yang di sebelahnya. Tidak ada. Tidak ada istifadah yang bisa diambil. Kemudian yang didengarkan, tsummal faham, dipahami. Dipahami dengan benar yang didengar, jangan sampai antum salah dengar. Sehingga antum salah memahami. Mendengar separuh, kemudian dipahami dengan pemahaman yang keliru. Sedangkan jelas-jelas saya didengar, kalau kita tidak mengusatkan perhatian, memperhatikan dengan baik, terkadang kita memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Apalagi kalau memang tadi niat awalnya itu sudah keliru. Menghadiri majelis. Sudah. Niatnya sudah jelek. Menghadirinya juga sudah main-main. Memahaminya juga keliru. Sesuai dengan hawa nafsunya. Sudah tambah terjauh daripada yang namanya istifadah. Al-faham. Perlu dipahami dengan baik. Kemudian pemahaman yang kita miliki, janganlah kita berusaha untuk bersendirian dengan mengandalkan pemahaman kita. Timbang pemahaman kita dengan pemahaman as-salafus saleh. Bagaimana as-salaf memahami ayat tersebut, hadis yang disampaikan. Supaya kita sempurna dalam hal mengambil istifadah. Al-faham. Dipahami dengan baik. Nanti setelah dipahami dengan baik, baru kita berusaha untuk menghafalkannya. Summal hifz, dihafalkan. Untuk menjaga daripada ilmu tersebut. Dan ini juga dilihat daripada keadaan orang-orang itu sendiri. Fadal. Kalau dia orang yang sudah lanjut usia atau usianya sudah mulai memasuki taraf kibarus sin, orang tua. Maka dari segi pemahaman itu dia semakin kuat, semakin matang. Tetapi dari segi hafalan melemah. Maka dia terkis bagaimana dia pemahamannya, kemudian dengan itu memahami, tetap juga akan ada hafalan. Hafalan. Karena orang memahami jelas, ada yang dia hafal, ada yang dia ingat. Makanya tadi yang langkah yang berikutnya adalah dipahami. Dipahami. Tsummal hifz, kemudian dihafalkan. Sebaliknya anak-anak, dia punya pemahaman itu belum meluas. Tetapi dari segi hafalan, kuat. Makanya anak-anak terkis dia untuk menghafal. Kama kini, sebagaimana disebutkan bahwasanya, al-hifzu fisigor kan nafsi fil hajar. Menghafal di waktu kecil, itu seperti orang mengukir di atas batu. Wal-hifzu fil kibar kan nafsi fil ma. Menghafal di usia tua, seperti orang mengukir di atas air. Sebentar hilang dia. Jadi, bagi anak-anak yang masih kecil, manfaatkan usia muda kalian untuk menghafalkan ilmu tersebut. Menghafalkan ilmu tersebut. Tsummal hifz. Karena dengan hafalan inilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala terjaga. Dan hafalan itu ada dua bentuknya. Hifzul sadr wa hifzul kitab. Dihafalkan di dalam dada dan dihafalkan dengan kitab catatan. Maka labut harus juga kita memiliki catatan. Minal aib, termasuk daripada perkara yang cacat, yang kurang. Seorang penuntut ilmu, dia mengatakan dirinya penuntut ilmu, dia menghadiri majelis ta'lim, tidak ada buku dan pena yang dia bawa. Ada mustahil, bagaimana mungkin? Ibaratnya antum mau memburu, tidak antum ikat buruan antum. Ikatlah buruannya dengan ikatan yang kuat. Ikatlah ilmu yang antum dengarkan itu, yang antum pahami dengan catatan yang bagus. Karena al-hifz khawan. Penghafalan itu pengkhianat. Mudah sekali kita melupakannya. Apalagi ditambah dengan maksiat yang banyak kita jumpai di perjalanan. Fana'udzubillah. Syakautu ila waki'in su'ahifzi. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤطى لآتي. Saya mengeluhkan hafalanku kepada Imam Al-Wakil. Maka dia memberikan arahan kepada aku untuk meninggalkan maksiat. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Dan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Bahkan jumpai daripada seorang imam dari kalangan salafus saleh, dia mendapati muridnya melakukan sesuatu yang mana sesuatu adalah perkara yang bentuk kemaksiatan. Maka apa yang dia katakan, engkau akan menjumpai pengaruhnya ini meskipun waktu yang lampau nanti. Ternyata setelah itu dia baru menyadari bahwasanya hafalannya sudah banyak yang dia lupakan, baru teringat dengan nasihat yang disampaikan oleh gurunya tadi. Sama alaina, maka tidaklah bagi kita melainkan untuk betul-betul berusaha menjauhkan diri daripada bentuk-bentuk kemaksiatan. Mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hifz, hafalan. Fahfad, fakullu hafirin imamu. Hafalkanlah. Karena setiap penghafal itulah imam. Kemudian al-amal, apa yang telah dihafalkan, berusaha untuk diamalkan. Karena ibaratnya itu hafalan kalau diasah, dimurojaah semakin kuat. Dan itu adalah senjata bagi seorang penuntut ilmu. Senjatanya penuntut ilmu adalah hafalan. Jadi kalau ibaratnya antum terus memuroja hafalannya antum, sementara antum tidak mengamalkan, hati-hati. Antum mengasahkan senjata untuk menebas batang lehernya antum sendiri. Al-Quran hujjatun laka'u alaih. Kata Rasulullah SAW. Al-Quran itu sebagai senjata bagimu. Sebagai hujjah yang bisa engkau pergunakan. Sebagai senjata yang bisa engkau pergunakan. Atau bisa jadi menjadi hantaman balik yang menghujat dirimu. Itu menjadi ibaratnya senjata makan tuan. Kapan? Ketika orang tidak mengamalkannya. Panas Allah at-taufiq wal i'anah, memohon hidayah dan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aman. Kemudian juga sering kami mendengarkan daripada nasihat Syekhuna Yahya habibullah taala, ad-da'watu bil fi'l awqa min ad-da'wati bil lisan. Mendakwahi orang dengan fi'il, amalan perbuatan, itu lebih menengket, lebih menekat daripada sekedar mendakwahi orang dengan lisan. Kalau sekedar mengucapkannya, membahasakannya, banyak orang yang mampu menyampaikannya dengan aturan-aturan untaian kata yang indah, yang bagus. Tetapi itu akan nampak bagaimana dalam artian kejujurannya, keikhlasannya dalam hal menyampaikannya dengan amalannya. Dengan amalannya. Al-amal. Labudda minal amal. Orang yang berusaha mengamalkan ilmu tersebut, itulah juga yang akan membantu dia untuk mengokohkan hafalannya. Qala ba'du salaf, kunna nasta'in bihibdil hadis bil amal bih. Kami dulu menjadikan sebagai penolong untuk menghafalkan hadis tersebut dengan berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkannya. InsyaAllah kalau antum punya semangat untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut, ana yakin hafalannya antum itu akan kuat. Akan melengket. Tidak mudah untuk terlupakan. Dan juga di sela-sela orang berusaha mengamalkan itu akan bermunculan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika orang luput daripada mendengarkan ilmu tersebut, jelas dia bersedih. Jelas dia bersedih. Tetapi di sana ada kesedihan yang perlu kita perhatikan, yang sepantasnya kita lebih bersedih. Ketika sudah ilmu itu dihafalkan, tetapi kita belum mengamalkannya. Di sini, kita perlu sangat bersedih. Atau kita sudah berhasil mendengarkannya dengan baik, menghafalkannya, tetapi belum ada praktek pengamalan yang nyata, maka di sini sebenarnya kita perlu sangat bersedih. Karena kita telah mengumpulkan penghujat-penghujat bagi diri kita sendiri. Penghantam-penghantam bagi diri kita sendiri. Nasallahu alaihi wa sallam. Ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tidak ada buahnya. Seperti pohon tidak ada buahnya. Dan sesungguhnya ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Apa faedahnya antum pergi menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang banyak, menghafalkannya dengan rutin, kalau bukan untuk diamalkan? Apakah ilmu itu untuk orang lain saja? Nah, pertama kali yang harus menikmati ilmu itu adalah pemiliknya. Pemiliknya. Berkaitan dengan perkara istiqomah, keilmuan, pembahasan yang berkaitan dengan keistiqomah, kita harus yang pertama kali memilikinya, mengamalkannya. Berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perkara kesabaran, berkaitan dengan perkara ketakwaan, tawadhu. Semua perkara-perkara ilmu yang mungkin insyaallah kita telah menghafalkan dari dalilnya, maka kitalah orang yang pertama kali butuh untuk menikmati manisnya daripada ilmu tersebut, lezatnya daripada ilmu tersebut. Karena itu merupakan ibadah, dan ibadah itu memiliki lezat, kelezatan, memiliki kelezatan yang tidak bisa digambarkan melainkan orang-orang yang berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk mempraktikkannya. Summan nashr, kemudian disebarkan, didakwahkan. Karena kalau sudah antum mengamalkan, tidak ada hujjah bagi orang lain, tidak ada celah bagi orang lain untuk menghantam balik antum. Karena antum sudah membuktikan dengan amalan, mudah antum untuk menyebarkannya. Tetapi kapan antum belum mengamalkannya, orang akan bertanya, bagaimana? Saya lihatnya antum tidak ada praktikkan, kok bisa? Sebenarnya antum semangat mengajak orang sementara antum belum. Seperti itu dia. Kemudian juga di sana sebenarnya perlu kita perhatikan dengan baik, Toh kalau misalnya belum ada kemampuan untuk mengamalkannya atau belum ada kesempatan, maka tidaklah menjadi penghalang juga bagi kita untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan dengan itu menjadi pendorong, penyemangat bagi kita untuk mengamalkan amalan tersebut. Contoh misalnya, anda mengetahui ilmunya tentang keutamaan qiyamul lail. Anda sampaikan, meskipun mungkin dalam keadaan bolong-bolong qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan itu memberikan semangat pendorong untuk memperhatikan perkara tersebut. Begitu pula halnya dalam hal kita memiliki keluarga, bagaimana kita memperhatikan, saling berusaha membantu sesama keluarga dari istri, anak-anak, untuk memperhatikan ilmu tersebut. Meskipun kita kurang, ataupun banyak kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan yang itu menjadi pemicu bagi kita untuk berusaha mengamalkannya. Yang fa'uka nafsi walayaduruka taksiri. Mudah-mudahan dengan nasihatnya antum memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkannya, dan orang yang mendengarkannya senantiasa mendoakan antum untuk berusaha mengamalkan amalan yang telah antum sampaikan, sehingga menjadi sebab antum diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Dan di sinilah kita semakin merasakan tentang butuhnya kita dengan ilmu itu. Karena bagaimana caranya antum bisa nasyar, menebarkan dakwah kalau tidak ada yang antum miliki ilmu? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di negeri kita Allah Subhanahu wa taala mendatangkan alim ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Mani hafizahullah taala di Pondok Wates. Meskipun di sana mungkin tempatnya agak sulit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan tempat bagi orang-orang yang betul-betul menginginkan mencari ilmu di sisi ulama. Karena mengambil atau menghadiri majelis seorang alim ulama, di situ sangat banyak faedahnya. Bahkan Syekh menggambarkan bahwasanya faedah daripada talaqqi langsung dengan ulama, belum alim berbicara kita sudah mengambil banyak sekali faedah. Melihat dari segi cara berpakaiannya, dari segi cara mada berjalannya, dari segi ibadahnya, dari segi dia punya mada pembawaan, senantiasa tidak lepas mulutnya daripada berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu faedah yang sangat besar. Belum dia melontarkan faedah-faedah ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang dia mau sampaikan. Belum melihat lagi dari segi misalnya jenggotnya yang sudah, misalnya yang sudah tua, sudah di apa namanya? Dikasih hina. Di situ juga kita melihat cahaya sunnah. Seperti itu dia. Faedah yang sangat banyak. Bahkan di dalam majlis Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang dihadiri daripada 5,000 dari kalangan penuntut ilmu hadis, 500 di antara mereka yang hadir membawa buku catatan. Selebihnya itu 4,500 hadir untuk menyaksikan bagaimana akhlaknya Al-Imam Ahmad. Di sini juga Syekh menyebutkan faedah Syekh Muhammad bin Mani radhiyallahu taala bahwasanya as-salaf, mereka menuntut ilmu itu, mereka mencari ilmu sama juga dengan, bersamaan dengan itu juga mereka mencari yang namanya adab berbarengan. Nah ini sekarang yang hilang di tengah-tengah kita. Yang hilang di tengah-tengah salafiyin, orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai seorang talibul ilm, hilang perkara adab. Diberikan hafalan yang kuat, diberikan pemahaman yang bagus, tetapi dari sisi adab, kalau kita mengoreksinya, melihatnya dengan baik, jatuh. Jatuh. Bahkan dari segi beradab dengan syekhnya sendiri, jauh. Jauh. Saya sering membawakan baik syair. Wa'mal bil fadail, mada wasyekh bajilhu wa la tasaqal. Hendaklah engkau mengamalkan keutamaan-keutamaan yang telah engkau dengarkan. Kayaknya saya kurang menghafal, tapi seperti ini dia. Dan syekhnya itu jangan engkau merasa berat untuk memuliakannya. Untuk memuliakannya. Kalau antum melihat biografi daripada ulama salaf, antum akan menjumpai perkara yang menakjubkan bagaimana mereka menghargai daripada syekh. Karena seseorang bisa mengambil istifadah daripada ilmu syekh tersebut, syekh yang dia mau tempati dia untuk talaki daripada ilmunya, sesuai dengan kadar pengagungan dia, penghargaan dia kepada syekhnya. Karena tidak mungkin antum bisa mengambil istifadah kalau antum tidak menghargai daripada orang yang menyampaikan faedah tersebut. Ana yakin tidak bisa. Inilah termasuk daripada jalan-jalan as-salafus saleh dalam hal mereka mengkaji atau mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tarekat-tarekat yang dipraktikkan daripada hizbiyun atau orang-orang yang menisbahkan dirinya juga menggeluti ilmu, tetapi di atas kebid'ahan dan perkara-perkara yang jauh daripada tarekat salaf, antum periksa dia terlepas daripada apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Pertama niatnya sudah keliru. Kemudian dari tata caranya dia menghadiri majlis juga tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh as-salafus saleh. Dan juga ketika dia nasyar, menyebarkan ilmu itu bukan karena semata-mata mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, akan tetapi min ajli madza? Min ajli mal. Untuk mendapatkan bayaran. Untuk mendapatkan upah. Maka biar bagaimanapun dalil-dalil yang dia sampaikan itu bagus sisi pendalilannya, hadis-hadis yang dia sampaikan bagus pengupasannya, tetapi tetap kalau mau ditanya orang-orang yang mendengarkannya tidak ada bekasnya. Karena apa niatnya? Niatnya supaya bagaimana amplopnya bisa nanti tebal isinya. Ini bisa kita jumpai. Coba lihat ketika bulan Ramadan sebulan penuh dikasih ceramah-ceramah. Selepas bulan suci Ramadan, tanya kepada masyarakat yang ada di situ. Lihat masjidnya, hilang semua jamaah lagi. Karena apa ? Mereka yang dikasih nasihat tadi, kau sudah terima juga 5 juta, holas. Selesai. Panas Allah s.a.w. Kemudian juga, di sana ada perkara yang penting, afwan. Perbaikan. Di dalam perkara kita menuntut ilmu itu yang namanya sabar. Al-Imam Syabi rahimahullah ta'ala ditanya, dengan apa engkau mengumpulkan ilmu ini? Dan ini faedah juga dari Syekh Muhammad bin Mani habibullah ta'ala, di salah-salah pelajaran yang sempat kami tangkap. Dengan apa engkau mengumpulkan ilmu-ilmu ini? Karena dia memiliki berbagai macam keahlian daripada cabang-cabang ilmu syariat. Beliau mengatakan, tarkil i'timad, meninggalkan penyandaran. Maksudnya di sini meninggalkan penyandaran. Jangan antum sandarkan, wah tidak apa-apa ini. Ada di teman saya, ada di si kampung saya, cukuplah dia saja. Akhirnya antum kendor untuk serius dalam belajar. Begitu pula menyandarkan kepada pengajar, wah ada di ustaz yang bisa misalnya meluruskan perkaranya atau bisa menjelaskan perkaranya. Sehingga dia tidak semangat untuk memahami perkaranya. Atau ada sekampung saya, atau ada anak saya, kalau dia memiliki anak, cukuplah anak saya. Akhirnya dia malas untuk memahami ilmu tersebut. Tarkul i'timad, meninggalkan penyandaran. Atau ada di orang ini yang ahli di dalam perkara ini, cukup dia. Sehingga dia kurang semangat untuk menuntut ilmu di dalam cabang ilmu tersebut. Sehingga kalau seperti itu, dia akan semangat. Dia tidak mau menyandarkan, cukup, dia saja yang mewakili. Tidak usah terlalu saya perdalam misalnya dalam perkara tajwid, karena sudah ada nih teman saya satu kampung yang mempelajari itu. Akhirnya dia kurang semangat. Atau perkara faraid misalnya, atau perkara mustalah, atau perkara-perkara yang lainnya. Akhirnya dia kendor. Kemudian, wahajirul bilad, meninggalkan kampung halaman. Jadi memang harus kita rela mengorbankan, malah bersabar meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan keluarga kita, Dan juga orang yang tidak pernah rihlah, tidak akan ada orang yang mau mendatanginya. Man lam yarhal, lam yurhal. Siapa yang tidak pernah rihlah, tidak akan orang datang kepadanya. Itu yang namanya rihlah, meninggalkan kampung halaman. Dan ini juga membantu orang untuk serius dalam menuntut ilmu. Karena di setelah-setelah nanti dia berada di kampung halaman orang lain, ini akan membantu dia untuk mengembalikan semangatnya. Kasihan, saya telah meninggalkan saya punya orang tua. Saya telah meninggalkan saya punya kampung halaman. Masa saya datang untuk tidur-tiduran saya di pondok? Atau sekedar bermalas-malasan bermain ke sana kemari? Ini akan membantu dia untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian, wabi sabrin, dengan kesabaran, kasabril hamam, dengan kesabaran seperti sabarnya burung merpati. Jelaskan sama saya bahwasanya merpati itu memiliki tiga bentuk kesabaran. Pertama, dia sabar untuk mencari sarang, mencari rumah. Kemudian juga burung merpati ini memiliki kesabaran untuk menahan lapar. Kemudian juga burung merpati ini memiliki kesabaran untuk mensituasikan diri dengan cuaca, kondisi, keadaan. Jadi butuh kesabaran mencari tempat yang bisa ditempati untuk menuntut ilmu. Kemudian juga berusaha, butuh kesabaran yang namanya untuk menahan rasa lapar. Karena yang namanya menuntut ilmu ya, dia butuh yang namanya kesabaran untuk menahan diri daripada menikmati makanan-makanan yang lezat-lezat. Cukup untuk istilahnya membantu kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hal menahan cuaca. Datang musim dingin bukan perkara yang menjadi penghalang. Atau musim panas bukan menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Tetap. Dan di riwayat yang lain disebutkan seperti wa bisabrin, dengan kesabaran kasabril jamad, seperti sabarnya benda mati. Benda mati kalau antum banting bagaimanapun tetap dia, artinya tidak ada perlawanan. Batu misalnya atau kayu, antum pukulkan dia, antum ini tidak apa-apa dia, tidak menjerit, tidak apa dia. Maka begitulah seorang penuntut ilmu, dia sabar menerima, berusaha mensituasikan diri dengan keadaan yang ada pada tempat atau pondok yang dia tempati untuk menuntut ilmu. Dengan makan apa adanya, dengan misalnya tempat tinggal yang apa adanya, sabar. Seperti itu. Ini diantara faedah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk berusaha memperhatikan ilmu itu dengan baik dan mengamalkannya dengan baik. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada yang menandingi daripada ilmu itu. Tidak ada yang menandingi. Kalau antum mau bandingkan dengan harta dunia, tidak ada bandingannya. Antum bisa melihat yang kitab Miftah Darussa'adah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengupas keutamaan ilmu daripada harta dari 40 sisi. Cukuplah bahwasanya ilmu itu adalah warisannya Nabi. Dan harta itu adalah warisannya Fir'aun. Kemudian juga ilmu itu semakin dituntut, maka akan semakin menambah semangat seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta semakin dicari, semakin menambah ketakutan seorang hamba untuk menghadapi yang namanya kematian. Kemudian juga ilmu, pemilik ilmu, meskipun jasadnya sudah habis dimakan dengan tanah, tetapi namanya tetap harum dan senantiasa didoakan kebaikan oleh kaum muslimin. Akan tetapi orang yang memiliki harta, belum mati jasadnya, sudah tidak ada yang menyebutnya. Apalagi kalau sudah mati memang. Kemudian juga ilmu, apabila kita berusaha mencarinya, maka itu akan menjadi pembawaan, menyatu di dalam jiwa pemiliknya. Akan tetapi harta kalau kita miliki itu adalah terlepas, bukan bagian daripada diri kita. Ilmu semakin kita berusaha untuk memperhatikannya, semakin membuat dada kita menjadi tenang, menjadi lapang. Harta semakin kita memikirkannya, semakin membuat hati kita menjadi ketakutan dan dihampiri dengan rasa khawatir. Sebelum seseorang mendapatkan harta, dia sudah dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan. Bisa tidak ya saya memperoleh keuntungan yang sebesar ini? Setelah dia raih sedikit atau semakin banyak yang dia raih, semakin bertambah ketakutan dia. Jangan-jangan saya yang sibuk mengumpulkannya, orang lain yang menikmatinya. Tetapi ilmu, kalau antum berusaha capek mengumpulkannya, setelah antum memilikinya, maka itu akan membawa ketenangan dan menjaga diri antum. Menjaga diri antum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua daripada fitnah-fitnah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, kan sungguhnya inilah yang menghalangi kita daripada perkara memperhatikan ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa juga kita menyertakan di dalam doa kita untuk mendoakan kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bencana yang menimpa kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada pemerintah kaum muslimin untuk memperhatikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naktahi bihada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.